Mitra Bisnis, rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi, bukan seperti sekarang yang dipilih secara langsung. Sementara itu, untuk kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetap langsung dipilih oleh rakyat. Untuk membicarakan mengenai usulan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda mengenai usulan itu? Ya, sebenarnya ya, saya tuh sampai sekarang nggak mengerti ya, ini tambah sulam dalam arti, kalau di itu semuanya baik-baik aja, kalau itu memang ada aturan yang tegas, sampai berapa jawab wewenang kekuasaan gubernur dengan bupati dan wali kotanya. Karena ini kan gubernur wali kota itu kadang-kadang nggak tunduk sama gubernur karena dia merasa dia dipilih. Dan dia nggak mau dengar daripada gubernurnya karena gubernurnya nggak punya wewenang langsung menindak dia kalau dia berbuat salah. Jadi yang begini-gini harus kita perbaiki dalam rangka menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong menyelesaikan mengenai otonomi daerah ini, jangan sebagian-sebagian. Gitu. Kalau betul jelas gubernur itu ada kekuasaan apa dia terhadap bupati dan wali kota itu. Jangan cuma koordinasi tapi nggak ada kekuasaan apa-apa sehingga bupati itu mau dengar nggak mau dengar juga nggak peduli dia karena kekuasaan di tangan dia kan. Itu yang mesti kita atur dengan baik sehingga 10 tahun otonomi ini kan ternyata tidak berhasil memperbaiki hidup rakyat kita. Nah ini menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah. Bukan tambah sulam, dia mau dipilih oleh DPRD dan lain-lain sih, boleh-boleh aja dipilih nanti, tapi apa ganti enggak lebih hebat lagi KKN-nya dan lain-lain lagi. Jadi saya enggak ngerti dah kalau aturan-aturan kita itu, kalau dipilih oleh DPRD misalnya, tapi dia juga enggak ada wewenang dan kekuasaan terhadap bupati dan wali kotanya sendiri, untuk apa? Ya toh, dicuekin aja selama ini saya lihat bupati dan wali kota itu gubernurnya dicuekin aja kalau karena dia kekuasaan di tangan dia, kalau sekarang otonomi daerah itu kan. Nah ini yang bikin kepala pusing kita sampai sekarang sehingga otonomi daerah itu kan menurut saya gagal karena cuma 10-15% daerah yang berhasil. Malah mau dikembang-kembangkan terus daerah itu, katanya mau ditambah lagi lah, dimekarkan lagi. Akhirnya jadi raja kecil-kecil semua dan tidak ada yang kepentingan rakyat yang ada di sana yang betul-betul dirasakan oleh rakyatnya apa yang diatur dalam pembangunan dalam otonomi daerah. Nah, berarti apa saran Anda mengenai otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah ini, Pak? Jadi, semua itu jangan tambah sulam lah. Selesaikan secara keseluruhan, berwenang pusat daerah itu kayak apa, otonomi itu kayak apa. Otonomi itu perlu, cuma otonomi yang seenaknya aja seperti sekarang ini yang nggak jelas juga, sanksinya juga semua nggak jelas, itu yang membuat kita ini juga akhirnya nggak ada yang berhasil otonomi daerah kita. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.